maaf untuk kesalahan, salah yang tak harus aku maafkan. Maka tersenyumlah nanti bila kau kan tinggalkanku. Senyum terakhir untuk yang terakhir. Saat hatimu mulai lelah, aku kan mencoba memahami, tapi aku hanya manusia yang bisa rasakan sakit.